Cukup, cukup, cukup. Jangan tambah lagi. Yang masih nulis, jangan teruskan. Apakah lafaz utlubul ilmi walau bisin termasuk hadis Rasulullah? Setahu saya bukan. Iya bukan. Jadi mana yang lebih afdal memakai jam tangan dengan kita tahu kan? Adapun Syekh Al-Albani menyunahkan untuk tangan kanan, menganggap bahwa itu sunnah. Tetapi para ulama yang lain menyatakan bahwa tidak berkait. Ya. Artinya tidak berkait dengan masalah sunnah atau tidak sunnah. Karena itu adalah perkara-perkara yang urusan kalian dari dunia kalian. Maka di kanan dan kiri sama saja. Wallahu ta'ala a'lam. Bagaimana tahapan belajar yang tepat bagi orang yang baru diberi hidayah untuk mempelajari agama dalam keadaan sudah berumur dewasa, sedangkan ilmu agama Islam sangat luas? Sudah sebutkan tadi, yang paling wajib adalah yang harus Anda kerjakan. Maka kalau kebetulan mendapatkan bimbingan hidayah ketika sudah tua, dia harus sholat, dia harus berakidah dengan benar, dia harus puasa, maka akidah yang lurus dia harus tahu. Prinsip-prinsip akidah. Dan kemudian sholatnya harus benar. Puasanya harus benar. Dan kemudian usul ahli sunnah. Prinsip-prinsip ahli sunnah. Kalau kebetulan masih hidup, lanjutkan dengan pelajaran-pelajaran berikutnya. Ya karena sudah tua barangkali. Nah, kalau masih ada umur, alhamdulillah masih ada kesempatan, rincian-rinciannya dari semua yang usul-usul tadi. Barakallahu fiikum. Bismillah Ustaz, bagaimana hukumnya seorang ikhwah yang tidak mau ikut di majlisnya seorang ustaz yang mendakwakan salaf karena tidak suka dengan seorang ikhwah yang ikut majlis itu? Dan apakah diperbolehkan seorang talib tidak ikut menghadiri majlisnya karena tidak suka dengan perangai ustaznya sehingga mencari ustaz yang lain agar bisa tetap menuntut ilmu? Apakah tidak akan seperti ini? Fadhilun a'azakumullah, kalau tidak hadir karena seseorang di majlis itu padahal kajiannya kajian ahli sunnah dari daya-daya ahli sunnah, maka kamu rugi sendiri. Orang yang kamu tidak sukai, yang untung mendapatkan faedah, kamu tidak mendapatkan faedah. Dan itu adalah tindakan yang bodoh. Mestinya jangan pedulikan dia. Kamu hadir ke majlis. Nah, dan mendapatkan faedah ini. بين لنا ضابط في معرفة العلماء وذكر اذكر لنا فضل علماء السنة. قال ابن عزكم الله definisi alim atau definisi ulama, para ulama berbeda-beda. Yang jelas disebutkan di sana beberapa kriteria seperti hafal Quran dan Sunnah, kemudian memahami, mengerti tafsir, mengerti ilmu usul dan seterusnya. Yang jelas kalau beberapa ulama yang kita kenal dan sudah kita sebut seringkali seperti masyayikhina, apakah Syekh Rabi, Syekh Muhammad bin Hadi, Syekh Shalal Fauzan, Syekh Ubaid al-Jabiri atau Syekh Abdullah al-Bukhari waman ma'am, dan yang bersama mereka, dan termasuk juga yang diaman Syekh Abdul Rahman abadahumullah ajma'in, semoga Allah memberikan penjagaan pada mereka semuanya. Man ulama al-mamlakah Arabiyah, wa man ulama al-Yaman, wa man ulama al-Syam, wa man ulama al-Hindi, wa al-Maghrib. Tanyakan pada ulama yang sudah disebut. tanyakan pada mereka-mereka yang sudah disebut tadi, siapa masyayikh yang bisa saya belajar di sana dan di sini. Nah, yang saya tahu adalah yang di Yaman dan kemudian di Jazirah, sudah kita sebutkan, yang di Yaman seperti Syekh Abdul Rahman tadi, Al-Adani, dan juga Syekh Yasin, dan yang bersama beliau. Nah, bagaimana langkah-langkah agar kita bisa paham ilmu din? Langkah pertama, belajar diam untuk berbicara agama. Artinya, jangan lancang berbicara. Itu langkah pertama. Diam. Itu dinukil dalam kitab Al-Aqidatul Talab oleh Syekh Abdul Salam bin Barjis Ali Abdul Karim. Setelah diam, al-insaf. Memperhatikan. Istimak, mendengar. Kemudian setelah itu, menghafal, mengamalkan dan menyampaikan. Itu rutupannya. Kenapa dia harus belajar? Sebab sekarang ini banyak orang lancang, sembarangan berbicara, berani berbicara. Kalau kamu mau belajar, belajar diam dulu. Belajar menyatakan saya tidak tahu. Dan itu berat bagi orang-orang yang memiliki hati yang rujuk, sombong. Itu biasanya sudah mengatakan tidak tahu. Mesti akan menjawab dengan sebisanya, dengan seenaknya, jangan sampai dikatakan dia tidak bisa menjawab. Padahal tidak mengapa, kita yang memang tidak tahu, katakan tidak tahu. Rasulullah SAW ketika ditanya tentang ruh, Rasulullah SAW diajari oleh Allah untuk mengatakan ruh urusan Allah. Apa maknanya? Tidak tahu, urusan Allah. Apa maknanya? Man ibn a'azakumullah. Tidak peduli, apakah kemudian musyrikin tertawa, ah, kamu tidak tahu. Silakan. Emang nyatanya tidak diberitahu oleh Allah? Karena memang ternyata itu pertanyaan jebakan dari Yahudi. Ketika mereka orang-orang musyrikin datang ke Yahud, ke tokoh-tokoh Yahudi, ini ada orang yang mengaku Nabi. Bagaimana menurut kalian? Tanya. Tiga pertanyaan. Kalau bisa menjawab, berarti Nabi. Kalau tidak bisa menjawab, bukan Nabi. Tanyakan tentang pemuda-pemuda yang memiliki kisah ajaib. Tanyakan tentang seorang yang keliling dunia dan juga memiliki kisah ajaib. Dan tanyakan tentang ruh. Subhanallah, Yahud, dasar Yahud, dua pertanyaan ini tidak bisa dijawab kecuali oleh seorang Nabi yang mendapatkan wahyu. Sedangkan yang ketiga, kalau dijawab, berarti bukan Nabi. Pertanyaan jebakan. Ketika ditanyakan oleh musyrikin kepada Rasulullah SAW, Rasulullah menyatakan nanti. Besok. Dan besok tidak turun ayat. Biasanya malamnya turun untuk menjawab. Besoknya enggak, sampai sekian belas hari. Musyrikin sudah gembira, sudah tertawa, mencemoohkan Rasulullah SAW. Rasulullah sudah sedih, sangat sedihnya. Ta'allaka bahirun nafsaka ala atharihim. Jadi engkau akan menyesatkan dirimu karena sebab mereka. Dihibur oleh Allah, jadi jawab. Tentang Ashabul Kahfi dan Kitabul Qarnain. Ruh, jadi jawab. Enggak khawatir. Lah kalau saya enggak jawab yang ini, nanti saya dianggap bukan Nabi. Enggak khawatir. Nyatanya memang tidak tahu. Yang Allah sampaikan cuma ini. Bahkan disampaikan dengan ayatnya lengkap. Yang di dalamnya ada teguran kepada Nabi. Dalamnya ada teguran kepada Rasulullah SAW. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ. Jangan kau katakan, aku akan lakukan besok. Kecuali dengan kalimat insya Allah. Nabi Nazarullah, sehingga musyrikin tak yakin bahwa ini bukan dari dia sendiri, tapi dari wahyu. Ruh, nah, di surat lain, di surat Al-Isra. Yas'alunaka 'anil ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya tentang ruh. Katakan, ruh urusan Allah. Saya tidak tahu. Itu urusan Allah. Maka Nabi Nazarullah, tahapan belajar pertama, belajar diam. Belajar menyatakan, saya tidak tahu. Baru setelah itu, perhatikan. Belajar mendengar dengan baik. Setelah itu memahami. Setelah memahami, menghafalkan. Setelah menghafalkan, mengamalkan. Setelah mengamalkan, menyampaikan. Banyak. Uh, Ada seorang yang bekerja di tempat fotokopi. Ya, setiap harinya dia bertugas untuk mengkopi buku-buku pelajaran formal dan tidak bisa dielakkan. Pada buku-buku tersebut terdapat gambar gambar bernyala. Wattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sebisa kalian. Artinya kalau tidak bisa menghindarinya untuk ta'awun alaihi wa sallam, maka cari perkara yang lebih selamat. Kita kumpulkan di sini pertanyaan tentang bulan-bulan semula. Lu jawab gak? Sebagian saya tahu, sebagian saya gak tahu. Apakah Ain Rafiq Kufran seorang hizbi? Naam. Kedien. Sama semua pertanyaannya. Bagaimana hukum menanam dan menjual belikan cengkeh? Barang halal. Halal dan thayyibah, kenapa? Kalau mereka memakainya untuk apa? Untuk kejelekan, itu urusan mereka. Kita tidak mau menjualnya untuk yang jelek-jelek. Ini sudah satu kajian khusus ini. Bismillah, mohon dijelaskan tentang prinsip-prinsip Islam dalam beramar ma'ruf nahi munkar. Bagaimana sikap kita tatkala kita menyukai saudara kita, orang awam melakukan kemungkaran, atau seorang ikhwan yang melakukan kemungkaran, telah ditasihati tetap menjalankan, atau seorang ustaz yang tergelincir dalam beberapa kesalahan, bagaimanakah sebaiknya sikap terhadap? Masalah amar ma'ruf nahi munkar itu ada pembahasan sendiri, bahkan ada kitab tersendiri masalah itu, tentang adab-adab dalam beramar ma'ruf nahi munkar. Tentunya pertama modalnya dulu, modalnya adalah ilmu. Ketika dia punya ilmu, maka dia beramar ma'ruf nahi munkar. Kalau enggak punya modalnya, maka tidak bisa baginya untuk amar ma'ruf nahi munkar kecuali menyampaikan pada siapa yang lebih alim. Baik. Dan itu diambil dari ucapan Rasulullah SAW dalam hadis, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemunkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Kalau tidak mampu, maka dengan lisannya. Kalau tidak mampu, maka dengan hati. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kalimat ra'a, melihat, itu mengandung dua makna di dalamnya. Ra'yal 'ain wa ra'yal qalb. Melihat dengan mata dan melihat dengan hati. Dengan kata lain, melihat dengan mata kepalanya dan melihat dengan ilmu yang di hati. Ada seorang melihat dengan matanya, ini fulan berbuat begini, begini, begini, tapi dia gak melihat dengan hatinya, dia gak melihat dengan ilmunya. Apa salah yang begitu? Apa enggak? Kayaknya salah deh. Boleh beramar ma'ruf atau enggak? Apakah dia disuruh untuk menahi munkar? Kamu belum tahu, belum melihat, karena dia belum ro'ah dengan hatinya. Kamu lihat itu munkar? Karena dalam bahasa Arab, kalimat aro ada dua. Aro bermakna saya lihat, aro dengan mana saya berpendapat. Dan dua-duanya ro'ah. Maka man ro'ah munkaran, siapa melihat kemunkaran, artinya dia melihat dengan matanya, dan dia berpendapat dengan yakin, itu munkar. Artinya punya ilmu, itu munkar. Maka kalau dia dua-duanya ada, maka dia terkena kewajiban. Wajiban untuk nahi munkar. Kalau enggak mampu dengan tangannya, ya dengan lisannya, enggak mau dengan lisannya, dengan hatinya, paling tidak benci padanya. Ada yang melihat dengan matanya, tapi enggak yakin kalau itu munkar. Kayaknya sih ini tidak kena. Atau sebaliknya, dia yakin itu munkar, tapi enggak lihat dengan mata. saya dengar-dengar katanya kamu berbuat begini, kamu berbuat begitu, ada munkar haram. Saya punya ilmunya. Iya, tapi kamu enggak lihat kan? Ternyata beritanya salah bagaimana? Panembina azakumullah, maka harus benar-benar yakin. Katanya ustaz itu begini. Apa iya? Apa buktinya? Apa dalilnya? Yang kedua, apakah benar-benar itu adalah perbuatan kemungkaran? Ya, baik. Mampu untuk berbicara, sampaikan. Kalau enggak mampu, sampaikan kepada masyayikh untuk nasihat. Seperti itu, yang namanya amar ma'ruf nahi munkar, Allah taala a'lam. Bagaimana jika kita secara kebetulan terjebak dalam satu majelis ahlul bidah? Apakah kita langsung keluar atau mendengar sambil mengingkari kebidahannya dalam tanya jawab? La. Berdiri, keluar. Itu yang dinasihatkan oleh para ulama. Tidak dinasihatkan untuk mendengarkan kemudian meluruskan. Ya, kalau kebetulan kamu tahu penyimpangannya. Kalau ternyata kamu melihat kebenaran semua, kayaknya kayaknya benar. Wah, berarti ustaz-ustaz kita yang tahu. Gimana? Berubah kamu dalam satu hari. Nah, sehingga dianjurkan oleh para ulama untuk keluar dari majelis, tutup kupingnya. Nah, dia tahu sebuah kisah yang mengatakan pada anaknya, tutup, tekan lagi, tekan lagi. Apakah dibenarkan orang yang mengatakan ulama mutaakhirin lebih pandai dan lebih cerdas dari ulama mutaqaddimin dengan alasan hadis-hadis yang dihafal ulama mutaakhirin lebih banyak daripada ulama mutaqaddimin? Siapa bilang? Lebih banyak. Belum tentu. Qanibina a'azakumullah, yang jelas kalimat-kalimat seperti ini rawan, sangat berbahaya. Kenapa? Karena jelas sebaik-baik generasi adalah generasi Rasulullah SAW, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Maka tentunya ulama dari kalangan sahabat, ulama dari kalangan tabi'in, ulama dari kalangan tabi'in jauh lebih afdal dari seluruh para ulama setelahnya. Tidak diukur dengan masalah jumlah hafalan, tetapi diukur dari segala sisinya, termasuk dari sisi ketakwaannya atau dari sisi pengamalannya, dari sisi keimanannya. Nah, kalimat hizbi apakah berarti bermakna ahlul bidah? Tidak mesti. Tidak mesti. Qala ibn a'azakumullah, Imam Syatibi rahimahullah menyatakan tentang jarh atau tentang qadah atau yang semakna dengan itu, ucapan para ulama yang mustafidah. Mustafidah artinya sekian beberapa orang, bukan satu dua orang, menyatakan si fulan begini dan begitu, maka itu diterima. Agar diterima itu kita perlakukan sesuai dengan apa yang dibimbingkan oleh mereka, misalnya ahlul bid'ah atau mubtadi', maka itu diterima, kita menghindari. Atau kalau dalam zaman periwayatan hadis dikatakan dhaif, maka kita tidak mengambil ilmu, tidak mengambil hadis dari dia karena dhaif, lemah. Sedangkan kalau untuk kehati-hatian, kata beliau, amaduna dzalik, apa yang belum mustafidah pun tidak apa-apa dipakai. Kalau pada kehati-hatian saja. Artinya gini, kehati-hatian itu saya dengar-dengar dia begini-begini. belum terbukti, belum ada ucapan para ulama, tapi karena kehati-hatian saya lebih milih ngaji sama yang aman, sama yang tidak ada tuduhan padanya, daripada yang sudah tertuduh oleh beberapa orang katanya. Kalau untuk kehati-hatian pribadi, maka tidak mengapa. Dan gak bisa kita putuskan, dia ahlul bid'ah. Siapa yang bilang ahlul bid'ah? Enggak, cuma saya enggan sama dia karena katanya begini dan begitu. Beritanya dari orang yang saya percaya, tetapi mungkin antum enggak percaya. Jadi saya enggak berani menyampaikan kepada siapa-siapa, tapi saya enggak. Kemudian azabullah berarti tahdzir, peringatan atau keputusan dari para ulama masih ada yang di bawahnya lagi. Kalau untuk kehati-hatian, maka cukup dengan berita-berita tadi, walaupun tidak mustafilah, cukup. Kalau untuk kehati-hatian saja. Nah, barakallahu fiikum. Sering para ulama menyebutkan dengan kata hizbi. Itu agar kalian berhati-hati dari dia. Berarti bukan tadi, wallahu ta'ala. Mau dibilang iya, jangan-jangan tidak. Mau dibilang tidak, jangan-jangan iya. Tapi hizbiyahnya sudah kelihatan. Paham ya? Nah. Saya baru mengenal salaf. Bagaimana hukumnya memanjangkan jenggot? Rasulullah SAW bersabda, "Ahful liha wa qassus syawarib." Biarkan jenggot dan potonglah kumis. Pendekkan kumis. Sehingga walaupun kalimat terakhirnya khaliful majus, selisihi majusi, tetapi para ulama menyatakan ini adalah syiarnya seorang muslim laki-laki. Loh, kalau majusi ini sekarang pakai jenggot, berarti dia yang ikut kita. Terserah. Tapi kita gak ikut mereka. Loh, sekarang Yahudi juga pakai jenggot. Silahkan. Kamu sudah menghisap, mungkin sudah survei. Apa namanya itu. Dihitung satu persatu, Yahudi banyaknya pakai jenggot misalnya. Walaupun saya gak percaya. Tetap saja, kita akan berkata bahwa mereka ikut kita. Terserah. Kalau kita ikut mereka, tidak. Walaupun ternyata enggak gitu, ternyata enggak banyak kok Yahudi yang pakai jenggot, sangat-sangat sedikit. Umumnya sudah cukur jenggot, cukur kumis, pakai anting lagi. Nah, pakai lipstick. Oh, salah ngomong saya. Pakai apa namanya? Yang di mata, bukan lipstick. Dan lipstick juga pakai kan? Pakai apa sih? Eyeliner apa? Itu mereka. Bagaimana hukum merapatkan kedua kaki ketika sujud? Saya tidak tahu. Yang saya tahu adalah sujud ala sab'ati a'udhum, di atas tujuh tulang. Dua ujung kaki, dua lutut, tiga, empat lapak tangan, dua lapak tangan, dan satu jidat dengan hidungnya. Dan disunahkan pula dalam sujud untuk menegakkan pahanya. Pahanya begitu. Kalau gini, sujud gini kepanjangan, kalau begini kependekan. Maka yang tegak. Nah, sesuai dengan hadis-hadis yang sahih untuk menegakkan pahanya. Dan yang terakhir, menggunakan celana cingkrang. Tolong dijelaskan. Yang sunnah bukan celana cingkrang. Yang sunnah adalah gamis. Atau baju jubah yang besar. Di atas mata kaki. Kenapa saya katakan bukan yang sunnah celana cingkrang? Karena celana itu identik dengan celana yang ngepas pahanya. Dan kelihatan kemaluannya dari depan dan kelihatan dari belakang. Itu tidak sunnah. Kalaupun memakai celana yang gombrang seperti celana Hanafi, seperti celananya Ahnaf, orang-orang Pakistan, atau kalau di Indonesia seperti celananya orang Madura, kalau dibuka segini, nah, sehingga tidak membentuk pahanya, tidak membentuk jendol di depannya, tidak membentuk dua gunung di belakangnya, nah, jadi sarung sunnah atau jubah atau celana Ahnaf. dan di atas mata kaki. Karena Nabi SAW menyatakan ma asfala minal ka'bain fa finnar. Apa yang di bawah mata kaki dalam neraka. Finnar. Dan jangan menyatakan Musa segitu aja finnar. Jangan lihat kecilnya dosa, tapi lihat siapa yang kamu selisihi. Yang kamu selisihi perintahnya adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan kamu, yang menciptakan kita semuanya. Enak. Ustaz, apakah seorang ulama salaf terjatuh dalam suatu kesalahan, dia termasuk ahli bidah? Tidak mesti. Setiap kesalahan pun ahli bidah. Para ulama masih menghormati Imam Abu Ja'far Thahawi. Padahal beliau tergelincir menyatakan tentang Allah qadimun bila ibtida. Qadim bukan sifat Allah. Sifat Allah al-awwal wal awwal wallahi wal ba'd. Tetapi ulama di masa beliau atau muridnya Ibn Abdul Izz al-Hanafi mengomentari ucapan Abu Ja'far bahwa yang dimaksud qadimun bila tidak adalah al-awwal. Berarti hanya tergelincir dalam masalah menyebutkan qadim maksudnya adalah al-awwal. Demikian pula ketergelinciran beberapa ulama yang lain. Dan tidak hanya yang dulu, yang sekarang juga kalau ternyata tergelincir tidak mesti kemudian ahli bidah. Wah, ini ahli bidah, ini ahli bidah. Baik. Hanya saja kalau yang dulu sudah wafat, maka kita doakan ghafarallahu lahu. Tetapi kalau yang sekarang masih hidup, maka ditegur oleh ulama yang lain. Syekh di sana ditegur, engkau mengatakan seperti ini, hadza batil, hadza bid'ah, atau ini demikian. Dari situ akan terlihat apakah dia ahli sunnah atau ahli bid'ah. Kalau ternyata dia membela kesalahannya, penyimpangannya dengan berbagai macam alasan-alasan hawa, ya berarti dia ahlul hawa. Tetapi kalau kemudian rujuk, alhamdulillah, maka berarti dia hanya tergelincir. Barakallahu fikum. Dan ini bedanya ahlu sunnah dengan haddadiyah. Kita ahlu sunnah tidak kemudian menyatakan setiap orang yang tergelincir dalam kebidahan berarti ahlu bidah. Adapun haddadiyah pokoknya, akhirnya Syekhul Islam mubtadi', Ibnu Hajar mubtadi', Imam Nawawi mubtadi', Abu Ja'far Thahawi mubtadi', ahli bidah semua menurut mereka. Astagfirullahaladzim. Apakah boleh kita memasang bel di depan rumah karena jika ada salam tidak kedengaran? Iya, yang jelas suaranya jangan lonceng. Apa suara burung atau suara kucing? Al-muhim jangan suara musik, jangan suara lonceng. Kenapa? Kalau di Saudi rata-rata dengan apa itu namanya? Yang orang bisa bicara dari depan. Assalamualaikum, kedengaran di dalam. Rata-rata pakai itu mereka. Apa yang harus dilakukan apabila saudara kandung kita yang selama ini kita coba dakwahi, tapi malahan mengatakan jangan pengaruhi anak saya dengan keyakinanmu, jangan campur urusan keluarga lagi. Nasihati orang tuanya dulu sebelum anaknya. Nasihati orang tuanya dulu sebelum anaknya. Dan nasihati dari yang paling mendasar dari masalah keyakinan tentang agamanya, tentang keislaman, tentang Allah, tentang Rasulnya, dan tentang seorang Muslim kewajibannya. Mudah-mudahan ketika mereka mengerti dan kenal Allah, kenal Rasulnya, padahal otomatis dia akan berkata, anak saya di pondoknya cepat antum hadir. Ya, biasanya begitu. Apakah boleh bagi kita memuntahin para dai raja yang terus membela raja sebagai hizbi, bukan kalau sunnah lagi. Misalnya dikatakan Ustaz Fulan hizbi. Nah, tidak mungkin kalau bukan hizbi membela tokoh-tokoh seperti Ali Hasan Abdul Hamid. Tidak mungkin kalau bukan hizbi membela Al-Urayfi Nggak mungkin kalau bukan hizbi mengumpulkan di radionya segala macam jenis-jenis manusia. Jelas hizbi. Dan pembelanya juga adalah hizbiyun. Tak perlu ragu. Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepada Isyam tulang kematian. Dan pada hari kiamat dia akan menjadi saksi mereka. Apakah ahli kitab di sini adalah Yahudi Nasrani? Nah. Terutama Nasrani yang dimaksud karena berkaitan dengan Isyam. Sedangkan Dajjal bersama 70 barat. Qadifidin a'azakumullah. Sesuatu yang mereka di dunia mengingkari, nanti menjelang kiamat mereka akan meyakini. Otomatis itu. Dan sudah ditutup pintu tobat ketika itu. Artinya, suatu saat nanti mereka di hari kiamat semuanya akan mengakui. Nah, tentang kebenaran Al-Haq. Sehingga bukan berarti mereka kemudian masuk Islam atau mereka tentu ada yang yakin di hatinya tapi enggak mau ikut karena kesombongannya. Wajahadu biha wastayqanatha anfusuh zulman wa uluwa. Kata Allah, ada di antara mereka yang menentangnya dalam keadaan hati mereka yakin. Zulman wa uluwa, karena kezaliman. Nah, bagaimana jika seorang suami na'udzubillah berzina dengan wanita lain sedangkan si istri tidak mengetahuinya, tetapi anak-anak mengetahuinya, apakah harus dilakukan oleh istri tersebut? Anak umur berapa? Masalahnya, ini masalah besar. Masalah yang kalau berani menuduh seseorang zina dalam keadaan tidak membawa bukti, maka dia dicambuk dengan 80 kali cambuk. Cambuk dengan cambukan seorang pendusta, dan setelah itu tidak diterima persaksiannya selama-lamanya. Tuduhan yang membawa saksi 4 lagi, tidak cukup 1. Apalagi anak kecil. Orang dewasa saja tapi 1 belum bisa dipercaya. Apalagi sekarang na'udzubillah orang-orang gampang-gampang bilang zina, selingkuh dan sebagainya. Ketika saya tanyakan maksudnya selingkuh apa, kemarin dia boncengan sama teman sekantornya. Oh, itu selingkuh, masya Allah. Zina itu lebih mengerikan dari itu. Bahkan kamu lihat masuk berdua dalam satu kamar, belum bisa dikatakan dia zina. Walaupun sudah cukup untuk dikatakan bahwa dia melakukan hal yang haram, dosa dan sebagainya, iya. Tapi untuk masalah zina, tidak bisa. Hakim di pengadilan Islam tidak akan menerima bukti-bukti kalau menyatakan dengan kalimat, oh tapi saya lihat dia berdua boncengan. Masa itu zina? Oh saya lihat dia masuk ke satu rumah berdua. Oh ngapain? Tidak tahu. Tidak bisa diterima persaksian tadi sampai betul-betul terbukti timba masuk sumurnya. Nah, istilahnya begitu para ulama, timba masuk sumurnya. Apalagi anak-anak. Bagaimana salatnya bagi karyawan yang tidak bisa menghadiri salat jamaah di masjid? Kalau sebuah pabrik mau mendapatkan barakah dari Allah SWT, hendaklah dipersiapkan mereka untuk berjamaah. Kalau tidak bisa serentak seluruhnya, maka bergiliran. Artinya ada jamaah dua kali. Karena darurat. Separuh. Sekarang separuh yang berikutnya. Kalau tidak bisa ditinggal sama sekali karena hal-hal tertentu. Nah, bagaimana sikap saya melihat Al-Quran yang sudah rusak, kotor, apalagi apakah disimpan atau diapakan? Kalau sudah hancur, sudah tidak bisa terbaca, maka dibakar sekalian. Beberapa ulama menghadiskan begitu, dilenyapkan, dihancurkan sampai tidak terlihat tulisan apakah lafaz Allah atau masih ada bismillah sampai tidak ada. Ima dibakar, ima ditaruh di tempat penghancur, adalah penghancur data itu. Lembut, selesai. Mudah-mudahan kalau tidak terbentuk lagi tulisan-tulisan nama Allah atau yang semisal, maka tidak mengapa insya Allah untuk dibuang. Tetapi kalau masih ada tertulis, masih terlihat terbaca, jangan dibuang sembarangan dan sampai keinjak-injak manusia. Demikian adat yang dinasihatkan oleh para ulama. Di sisi manakah kesesatan paham salafi turasi atau salafi hizbi? Tidak ada salafi turasi, salafi hizbi. yang ada turasi dan hizbi, bukan salafi. Barakallahu fikum. Para ulama tidak menyebutkan salaf. Mereka tidak sebut dengan salafi. Mereka turasi atau hizbi. Kesalahan mereka adalah pemikiran hizbiyah mereka. Apa itu pemikiran hizbiyah? Tajmi'. Tajmi' wa tamyi'. Tajmi' itu hanya mengumpulkan manusia dalam golongannya, dalam kelompoknya, walaupun mereka berbeda-beda pemahamannya, berbeda-beda prinsipnya. Yang penting mereka mau tunduk pada tokoh-tokoh mereka. Yang penting mereka mau nurut setelah dikasih uang oleh Yahutura. Harus nurut. Ini khudan azakumullah yang dikatakan dengan kalimat-kalimat hizbi atau hizbiyah. Hanya saja kadang-kadang hizbiyahnya ke Yahutura maka dikatakan turati. Kalau hizbiyahnya ke ikhwan muslimin dikatakan ikhwani. Kalau hizbiyahnya kepada Muhammad Surur dikatakan sururi. Semuanya hizbiyah. Barakallahu fikum. Artinya lebih mementingkan pengumpulan manusia. Kayak partai. Pokoknya supaya manusia banyak ikut kita. Ya kurang lebih dikit gak apa-apa. Beda-beda dikit gak apa-apa. Loh ini anu kesiasian. Ya kesiasian dikit gak apa-apa. Ini yang namanya hizbi. Buktinya. Buktinya sangat banyak. Apa yang sudah kita sebutkan tadi sebagai bukti. Sudah jelas Ali Hasan disebutkan tentang pemikirannya, irjanya, tentang pemikiran dia dalam masalah menilai manusia, atau menyatakan bahwa haddatan itiqah yang dulu tidak sama dengan sekarang, atau sekarang tidak berlaku. Ini semua pemikiran hizbiyah masih diterima oleh mereka. Arifi lebih parah lagi, membela khawarij, pencaci maki ulama, musuh para ulama, yang mengejek para ulama, dibela oleh Arif. Dan dia mengucapkan kalimat seperti khawarij. Pemikirannya pemikiran khawarij sudah masuk di dalamnya. Masih diterima juga di Radio Roja. Oh, berarti urusannya supaya laku. Supaya banyak yang ikut. Walaupun menyimpang, walaupun khawarij, walaupun murjiah, cepukwai, yang penting laku. Ini namanya hizbiyah. Kalau ahli sunnah karena tidak punya kelompok hizib, gak punya organisasi, gak punya amirul mukminin, gak punya pimpinan organisasi, gak punya imam, maka mereka hanya berjalan di atas ilmu. Ada dalilnya? Kita terima. Gak ada dalilnya? Gak diterima. Kalau dia berpemahaman ahli sunnah bersama kita, siapapun dia, dimanapun dia, kalau ternyata dia menyelisihi prinsip-prinsip sunnah, maka kita tidak bisa terima. Siapapun dia. Ini namanya ahli sunnah. Tidak mengukur kecuali dengan dalil. Tidak mengukur kecuali dengan hujjah. Adapun mereka mengukurnya dengan hizbiyah. Pokoknya kalau itu adalah grup kita, walaupun salah, tetap kita bela. Walaupun 24 kesalahannya, tetap kita bela. Qanifirina azakumullah. Apalagi kurang dari itu. Oh, muslimin yang saya hormati. Ini yang dikatakan dengan pemikiran hizbiyah. Sehingga jangan sampai selama ini kita dengar hizbi-hizbi, ternyata gak ngerti apa itu hizbi. Nah, hizbi itu artinya partai. Kamu lihat bagaimana partai-partai yang ada sekarang, partai-partai politik. Memikirkan kebenaran atau kesalahan? Memikirkan al-sunnah wal-bid'ah? Memikirkan al-haq atau batil? Tidak. Mikirnya bagaimana supaya suaranya banyak, supaya menang pemilu, selesai. Walaupun tadinya partainya, Masya Allah, partai islami. Apa tujuannya? Syarat Islam. Ujung-ujungnya, karena ternyata tidak bisa mencapai suara tertentu, wah ini kita gak bisa kalau masih pakai platform, kata mereka. Gak tahu saya ucapannya benar atau salah. Kalau platformnya Islam, gak bisa. Jadi gimana? Rapat mereka. Ya, rapatnya di Bali lagi. Di tempatnya Hindu. Keputusannya, kita menjadi partai terbuka. Tidak harus Islam. Maka bikin berbagai macam ucapan-ucapan yang menunjukkan bahwa partainya terbuka. Bikin syair-syair menunjukkan bahwa partai kami terbuka buat agama apapun. Sampai lagunya partai ini dinyanyikan oleh gereja. Oleh orang-orang Kristen. Padahal partai Islam. Katanya. Kaum muslimin yang saya hormati. Apa itu? Hizbiyah. Partai apa? Semua partai. Bukan hanya dia. Semua partai sama. Yang dipikirkan adalah bagaimana supaya suara yang terbanyak. Nah ini namanya hizbiyah, mengumpulkan manusia, pokoknya yang banyak, yang banyak pengikut, banyak pengikut, banyak pengikut. Supaya banyak, jangan keras-keras. Supaya banyak pengikutnya, jangan terlalu kaku. Supaya banyak pengikutnya, jangan saling salah menyalahkan. Supaya banyak pengikutnya, ahli bidah juga jangan pun harus. Fahadhi hizbiyah yang melanda orang-orang yang mengaku salaf sebagian. Sebagian alhamdulillah anti salaf. Anti nama salaf. Seperti suruh yang di Bogor, tidak mau mengatakan bahwa istilah salaf itu bid'ah. Kata Abdul Karim, kata Taufik Al-Kathiri, kata siapa lagi? Abdul Malik dan sejenisnya bersama mereka. Alhamdulillah. Dari mana dapatnya? Dari gurunya yang ada di Riyadh, yang namanya Adnan Ar'ur. Adnan Ar'urnya dibela oleh Ali Hasan Abdul Hamid. Lihat muter-muternya, nyambung semua kan? Kau muslim yang saya hormati. Hati-hati dari hizbiyah. Jangan kita memakai berbagai macam pemikiran-pemikiran hizbiyah dalam mengukur satu kebenaran dan dalam mengukur siapa kawan, siapa lawan. Ukurlah dengan qala Allah wa qala Rasul, ukurlah dengan pemahaman salaf, manhaj salaf, dengan bimbingan para ulama. Kalau sudah ada fatwa para ulama, tunggulah. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Barakallahu fikum. Ini pertanyaan yang tersisa banyak. Ada pertanyaan tentang berapa ustaz-ustaz yang katanya sudah mengtaubat. Ada pun ustaz Al-Akmal sudah membacakan taubatnya. Jazakumullahu khairan. Sudah mengumumkan taubatnya, terjemahkannya, menyampaikannya, dan mereka sudah saling memaafkan. Ada pun Dzulqarnain masih belum ada tanda-tandanya, wallahualam. Sudah sebulan lebih sejak kepulangan dia dari Masyaih. Dan depan Masyaih mengakui, ya salah. Bahkan 24 kesalahannya sudah ditandatangani oleh dia. Ya saya mengakui bahwa saya salah. Baik. Tinggal perintahkan oleh beliau dan oleh para Masyaih, hendaklah kamu terjemahkan, kamu umumkan, kamu sebarkan sebagaimana kamu menyebarkan pemikiran-pemikiran kamu yang salah itu. Sudah pulang ke Indonesia. Sampai hari ini belum saya dengar, belum saya tahu kalau dia menyebarkan. Tunggu aja. Kita berharap mudah-mudahan benar-benar taubat. Mudah-mudahan benar-benar taubat. Tetapi di dalam poinnya, bahwa aku mewakili diriku sendiri. Artinya yang lain-lain, ya masing-masing sudah taubat. Kalaupun dia sudah taubat, tidak mengatakan berarti seluruhnya sudah taubat. Masing-masing mengucapkan perbuatan atau kesalahan-kesalahan harus taubat sendiri-sendiri. Harus menyatakan apa yang saya ucapkan adalah salah dan seterusnya. Inna barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah pada kita dan mereka dan pada seluruh kaum muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.